pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 25 November 2016 dibacakan Ardiansyah. Mendagri setujui BPN dan Badan Dayah jadi dinas. Transfer dana otsus ke kabupaten tak salah hi aturan. Korban banjir di Aceh Singkil mulai terserang penyakit. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo telah menyetujui usulan perangkat daerah Aceh yang berstatus keistimewaan dan kekhususan sebanyak 10 buah yang diajukan pemerintah Aceh bulan lalu. Dari 10 itu, dua lembaga dijadikan dinas, yaitu Badan Pendidikan Dayah menjadi Dinas Pendidikan Dayah, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh kini dinamakan Dinas Pertanahan Aceh. Ketua Komisi 1 DPRA Tengku Abdullah Saleh mengatakan ke-10 perangkat keistimewaan dan kekhususan Aceh yang telah disetujui Mendagri dituangkan dalam Permendagri nomor 95 tahun 2016 tentang perangkat daerah Aceh. Persetujuan Mendagri diberikan dalam rangka penyusunan struktur organisasi tata kerja pemerintah Aceh yang baru berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18/2016 tentang perangkat daerah. Ke-10 perangkat keistimewaan dan kekhususan diantaranya Sekretariat Wali Nanggro, Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Pertanahan Aceh, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, Sekretariat Baitul Mal Aceh, Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh, dan Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah. Abdullah Saleh mengatakan 10 perangkat keistimewaan dan kekhususan Aceh yang disetujui oleh Mendagri merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara Komisi 1 DPRA dengan tim eksekutif dan Mendagri di Jakarta 2 pekan lalu. Komisi 1 berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menyahuti permintaan DPRA dan pemerintah Aceh dengan bijak. Sudarlun, Koordinator Masyarakat Transparansi atau Mata Aceh Alfian mengatakan pengambil alihan pengelolaan dana otonomi khusus dari kabupaten kota ke provinsi sangat aneh. Sebab menurutnya salah satu pendapatan kabupaten kota adalah otonomi khusus sebagaimana disebutkan pasal 179 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Alfian menyebutkan menyangkut temuan Badan Pemeriksa Keuangan bukan salah transfer dana tapi mekanisme pengelolaannya dari provinsi ke kabupaten kota tidak dibuat dalam kanun OSUS Aceh. Menurut Alfian, anggota DPRA hanya mencari legitimasi untuk dapat melahirkan selera politiknya dengan mengatakan perubahan kanun Aceh nomor 2 tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi serta penggunaan dana otonomi khusus. Hal itu untuk menyikapi temuan BPK yang mempertanyakan sistem penyaluran dana OSUS Aceh ke daerah dengan cara transfer. Seharusnya pengelolaan dana otonomi khusus Aceh dibicarakan bersama, di mana kelemahan dan permasalahan selama ini, dan itu yang harus diperkuat untuk lebih baik. Alfian juga mengungkapkan kekecewaan kepada tim pemantau dana otsus dari DPR RI karena tidak jelas sistem pengawasannya. Menurutnya, sudah saatnya dana otsus Aceh dilakukan audit investigasi karena salah satu masalah yang serius selama ini pada tata kelolanya. Sebab pola yang diterapkan selama ini sangat rawan terjadi korupsi, sementara tim pengawas DPR RI tidak melakukan apa-apa. Sudarlun, korban banjir di Kecamatan Singkil, Aceh Singkil mulai terserang berbagai penyakit seperti gatal-gatal, batuk, flu, sakit perut, dan demam. Mayoritas warga yang mengeluhkan penyakit anak-anak lantaran terus bermain di kubangan banjir. Berdasarkan pantauan di posko kesehatan korban banjir di Desa Ujung Bawang, warga terus berdatangan dengan berbagai keluhan penyakit, terutama anak-anak karena bermain banjir. Banjir secara umum berangsur surut. Jalan penghubung Singkil Utara di Desa Ujung Bawang tidak lagi terendam. Tidak ada lagi antrean kendaraan yang sebelumnya sempat mengular di kawasan itu. Hanya saja banjir mengakibatkan jalan yang sudah 2 tahun diperbaiki namun tidak kunjung selesai kembali rusak. Bahkan Desa Ranto Gedang dan Teluk Rumbia masih terisolir lantaran akses jalan darat satu-satunya belum bisa dilewati. Pemkab Aceh Singkil menetapkan status darurat bencana banjir selama 4 hari. Terhitung mulai 22 hingga 24 November dan bisa diperpanjang jika banjir tidak kunjung surut, mengingat hujan deras terus mengguyur kabupaten itu. Sudarlun, 2 unit rumah di Dusun Barat, Kampung Kopelma, Darussalam, Banda Aceh hangus terbakar Kamis siang. Sumber api masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun sebuah sumber menyebutkan api pertama kali muncul dari dapur rumah yang disewa oleh mahasiswi. Api dengan cepat membesar lantaran rumah milik Marniati tersebut berkonstruksi semi permanen. Api juga menghanguskan rumah permanen milik Ibtu Santoro, anggota Polda Aceh yang berada dekat rumah tersebut. 5 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api agar tidak menjalar ke rumah lain. Kapolsek Syah Kuala AKP Ashari Hendri SH mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kasus itu. Namun sebagian besar barang milik mahasiswi tidak bisa diselamatkan. Menurutnya ada 12 mahasiswi yang tinggal di rumah tersebut, tapi 5 orang diantaranya sudah pulang kampung. Ia mengatakan belum bisa memastikan api tersebut berasal dari mana. Tim identifikasi Polresta Banda Aceh sedang menyelidiki sumber api. Hendri menyebutkan total rumah yang terbakar sebanyak 2 unit dengan kondisi hangus. Sementara 2 rumah lagi hanya terkena imbas dari api rumah Santoso, yaitu rumah milik Asnawi dan Zulfikar. Tetapi rumah keduanya masih bisa diselamatkan oleh petugas dengan dibantu masyarakat setempat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 25 warga Rohingya yang terdampar di perairan Senedun Aceh Utara 10 Mei 2015 hingga saat ini masih berada di lokasi penampungan Desa Blangado, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. Mereka dijadwalkan dibawa ke Medan, Sumatera Utara Desember ini. Lalu mereka akan diberangkatkan ke Amerika Serikat. Kasih Wasdaskim Kantor Imigrasi Loksmawe Albert mengatakan dari 25 warga Rohingya itu, 23 orang bisa dipastikan berangkat ke Medan bulan depan untuk proses wawancara sebelum diberangkatkan ke negara yang akan menampung mereka, yaitu Amerika Serikat. Sedangkan 2 orang lagi belum ada surat rekomendasi untuk wawancara. Menurut Albert, meskipun belum keluar rekomendasi wawancara, keduanya dipastikan tetap akan ditampung di Amerika Serikat. Hal itu sesuai pernyataan Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa seluruh Rohingya di Aceh akan ditampung di negeri Paman Sam tersebut. Diperkirakan dalam pekan ini rekomendasi wawancara untuk 2 orang lagi sudah keluar. Untuk diketahui, kapal bermuatan 500 lebih imigran gelap asal Myanmar dan Bangladesh terdampar di perairan Desa Menasa Sago, Kecamatan Senedun, Aceh Utara pada Minggu 10 Mei 2015. Selanjutnya, 100-an orang dipindahkan ke shelter Blangado, Aceh Utara, sedangkan warga Bangladesh dideportasi secara bertahap. Sudarlun, personil kepolisian Resort PD menangkap Putra Bin Daud, 25 tahun, seorang pelaku jambret. Anak muda ini merupakan warga Lampede Baruh Tiju, PD, yang sehari-hari berprofesi sebagai juru parkir Tiju. Putra ditangkap setelah melakukan kejahatan jambret menggunakan pisau dapur dengan korban seorang perempuan, Julianita, 24 tahun, pengguna sepeda motor di Kampung Blok Sawah, Kota Sigli, Rabu malam kemarin. Kapolsek Kota Sigli AKP Hefi Bakhri menyebutkan, pelaku ditangkap setelah korban berteriak jambret. Masyarakat memberikan pertolongan dengan mengejar pelaku hingga berhasil diciduk. Saat beraksi, pelaku menggunakan penutup wajah dan pisau dapur. Pelaku mengancam korban dan meminta tas. Sementara rekan pelaku yang berhasil kabur masih terus diburu. Barang bukti yang diamankan berupa 1 dompet berisi uang Rp8.000, 2 unit HP, buku tabungan BRI milik korban, 1 sepeda motor, penutup wajah, dan 1 pisau dapur. Sudarlun, Perumbulok Divisi Regional Aceh selama 2 hari terakhir, 23 hingga 24 November, menggelar operasi pasar khusus untuk cabai di Banda Aceh. Hal ini untuk mengantisipasi kenaikan harga cabai yang sudah mencapai Rp90.000 per kilogram. Kepala Perumbulok Divri Aceh, Fatah Yasin, mengatakan operasi pasar itu dilaksanakan untuk menekan harga cabai di pasaran yang terus naik. Bulog menggelar operasi di pasar di depan kantor Bulog Jalan Tengku Daud Berih dan depan makam pahlawan Atuk Pahlawan. Operasi pasar ini akan terus dilakukan hingga harga cabai kembali normal. Jika harganya sudah di kisaran Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram, baru bisa dikatakan stabil. Fata menambahkan, Bulog membeli cabai merah dari petani dengan harga Rp73.000 per kilogram dan menjualnya kembali dengan harga Rp76.000 per kilogram. Setiap harinya disediakan 100 kg cabai. Bulog tidak memasok cabai dalam jumlah besar karena kondisi barang yang cepat membusuk. Menurutnya, kehadiran Bulog guna menjaga kestabilitasan harga dan ketersediaan barang di suatu daerah. Sehingga ke depan Bulog tidak lagi mengendalikan beras saja namun juga minyak goreng, gula, dan terigu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 25 November 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah dulu, wassalamualaikum.